توبة إلى الله وتقربا إليه ولابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله وبنية التعلم والتعليم والانتفاء والنفع والاستهداء والإهداء والاسترشاد والإرشاد مثلما نوى آباؤنا وأصلافنا من السادة العلوين علماء العاملين علماء المهديين ونحضر جميع المسلمين لقلوب علوم الدين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وأستاذنا معلمنا وإخواننا المسلمين المسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا ذريتنا والحاضرين المستمعين جميعا في مددهم دينيا دنياويا ظاهرا وباطنا حسيا ومعنويا غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وانشراح القلوب ونيل المطلوب مع الراحة وصلاح الأجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى أتوه لكل هول من الأهوى لمقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوى مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا

Alhamdulillah kita ngaturaken kalimat tasyakur dumateng Allah, niat mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat niku kula panjenengan saat niki saged meluangkan waktu lenggah iktikaf niat ngaji golek matus rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kelawan rahmati Allah niku kula panjenengan nyuwun mugi-mugi dosa dan kesalahan kula panjenengan disepuro kali Allah subhanahu wa ta'ala. Manah kula panjenengan dipun berseni kali Gusti Allah, dipun isi kelawan iman, ilmu, dan sifat ihsan, sehingga kelampahan-kelampahan sing dadekno kula panjenengan nyepak nyandung dosa diilangno diganti kelawan pitulungi Gusti Allah, dados kelampahan dan ucapan yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul, sing saged ngumpulaken amal soleh dengan ikhlas, kita mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi umur sing kari niki didadekno umur sing barokah, sehat wal afiat, dipun paringi rizki sing murah, dipun tulungi sregep ibadah. Kita nyuwun mugi-mugi kula panjenengan sedaya keluarga didadekno wong sing slamet kalih Allah donya akhirat. Nerusaken kitab Riyadhatul Ibad bab sabar. Kala wingi dipun jelasaken bilih kula panjenengan siapapun yang mempunyai anak kecil dereng balek, kok dipundhut ambek Gusti Allah, maka putra niku bakal gandeng tiang sepae tenggene suargane Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun gak telu, onok sing luru utawa siji. Wahfi hadisi Muslim, ing dalam hadis sing diwayatkan Imam Muslim, annal atfala sak temeni piro-piro bocah sing durung balek sing pecah iku da'ami sul jannati, dadi penjaga lawangi swarga. Ai hijabu abwabiha, tegese kang jaga piro-piro lawangi swarga. Kene apa kok ana ngene pintu gerbangi swarga gak mlebu? Yatalaqa ahaduhum abahu, masing-masing bocah niku wahu kepingin mapak wong tuane dhewe-dhewe. Lek wis kepethuk, fayakhudahu bisaubihi, arek niku wahu nuntun wong tuane, digeceli klambine, dicekeli tangane, dituntun bangga. Masya Allah, lek kula kali sampean wis tuwa duwe anak dadi cilik utawa gedhe, kok jawa gati nang kene wong tuwa. Seweneng rasane ati nggih ta? Lan seweneng nggih ndamben. Meskipun kula kali sampean gak duwe donya gak apa, lek delok anak gati, mernano wong tuwa aman donyane iki ya. Tapi lek niku lo kale sampean duwe anak dituturi gak ngrungokno malak maitu malak meweli masyaallah gak ono harapan rasane iki ya. Inilah kenikmatan satu surga. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Besok lek ana swarga niku kula kali sampean dikelilingi putu-putu kula kali sampean kabeh. Seneng sembarang kok njok apa ora ono. Seweneng delok arek-arek niku padha dolinan, padha rukun nyenengno. Lah wong tuwa apa sing dijaluk putu dikekno kabeh. Hal itu saged kula kale sampean capek sangune ya ana donya ngeten iki. Iya. Tilkat darul akhiratu lil ladzina la yuriduna uluwam fil ard. Desa akhirat ana swarga yang penuh dengan keindahan boten saged kula kalih panjenengan bayangna. Lil ladzina dipersiapkan bagi orang-orang la yuriduna sing nalikane ana ngene ana donya dia tidak ingin hidup merasa tinggi, merasa bangga, semua merendahkan diri boten. Yo apa keadaane dhek tetep merasa rendah diri. Tidak lebih sebagai kaulane Gusti Allah. Ya. Yeah. Mboten usah nilai wong liya, nilai nang ngene awak-awakan. Awak-awakan gak duwe dinyek ora dadi apa. Sing penting awak diterima ambek Gusti Allah. Ojo dendam. Ojo dendam. Iya. Yeah. Lek ana wong ngenyek nang ngene sampean, sampean trimo. Memang saya begini. Jangan dendam. Sopo sing dielekno wong tapi kelakuane bener diangkat ambek Gusti Allah. Dolek keadilan nang ngene Gusti Allah. Fala yantahi hatta yadkhilahul jannah. Anak niku wau nuntun nang gene bapake sampai dudukno iki Pak panggenan sampean Pak. Lho nak aku gak pantes nak manggon ana kene. Bapak biyen sembayange pas-pasan. Gak tahu sembayang sunat, gak tahu poso sunat. Gak tahu tahajud. Gak apa-apa Pak, iki krana perjuanganku. Seneng gak seneng sampean? Seneng gak seneng? Lah, kita masih mempunyai kesempatan. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Dadi nang wong tuamu. Besok anak-anak kula kalih sampean bakal gati nang kene. Kulo kali panjenengan. Wong tua wis gak ono, awak wis kadungan wis ora. Masih diberi kesempatan kulo kali sampean nang ngene Gusti Allah. Nang ngene pesarean. Saaken wong tuaku sing memperjuangkan aku sakniki ijenan. Njaluk sepuro dijungakno. Njaluk sepuro sampean ngomong. Mak ini aku bian mak ake salai sak niki kroso mak anakku ngudo kabe mak nanggene aku iki kesalahanku mak iki kesalahanku ya yeah. Untung aku sedih iling noabik Gusti Allah. Kalau wingi Habib Taufik menceritakan ada seorang mufti, seorang Kiai Syekh dari Madinah, dia bercerita. Ya. Begini pengajian Habib Taufik. wonten setunggale tiyang ana ngene Madinah niku wae. Biyen tau jungkrakno wong tuane sampai tiba teko empat undak-undakan. Iya, tiba teko loteng petang undak-undakan. Dia tuh enggak merasa salah. Krono apa wong tuane direken ngerepoti. Wahire dia itu hidup wong tuane mati. Bareng wong tuane mati dek suge. Iso nukokno omah anake dhewe-dhewe papat. Iya. Yeah. Dalam keadaan wong tuwa sik mampu mbandani ae anak, anake niku wau ngusir lan lanan nang bapake. Metu teko kene gak pantes kon tono kene-kene. Papat niku wau sik ngusir kabeh. Sampai wong tuane keleleran ana nisor mbambung. Terus ana wong sing nulungi. Gak pantes iki sapa? Wong tuaku. Gak pantes kon ngene-ngene jari wong tuane iku. Jarno. Gak salah anakku. Lho kok iso? Wani nang ngene wong tuwa. Iki tak terima. Krono aku biyen tau jungkrakno wong tuaku tiba sampai teko petang undak-undakan. Sak niki aku dibales ambek Gusti Allah. Anakku tak sepuro. Kontan, Pak, kontan. Iya. Yeah. Lah kula kali sampean masih bisa. Selama kula kali sampean tasik wonten donya, pintu ada dua. Mahabbah nang kene Gusti Kanjeng Nabi, taat nang kene Gusti Allah, gati nang kene wong tuwa. Setiap kita beribadah, ya Allah, terimalah ibadah saya dan berikan pahala. Ganjarane Gusti sampean hadian noh nang kene wong tuwa kula. Wong tuwa loro, para guru, beres. Kula kali sampean angsal ganjaran ibadah soleh, amal soleh. Yang kedua, kita mendapatkan birrul walidain. Ganjarane sembahyang, ganjarane ngaji umpama sewu. Diketno wong tuwa ya apa? Ya pancet sewu sampean oleh sewu. Lah kok iso gak kurang? Itu adalah kemurahan dari Allah. Kula kali sampean oleh ganjarane ngaji sewu, oleh ganjarane birrul walidain. Maca Quran, sedekah, nopo kemawon yang pernah kita dapat melaksanakan amal soleh, kita berdoa muga-muga juga disampaikan diadiah nonanggene wong tuwa loro dan guru yang pernah mengajarkan dumateng kula kali panjenengan. Muga-muga kula kali sampean diparingi putra-putra sing soleh, sing gati nang kene wong tuwa lan kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah. Wa fi khabarin nan ing dalem sati fi khabari Muslim. Dudukno wong sabar zamane sahabat Kanjeng Nabi, innahu mata ibnun li Abi Thalha. Sak temene biyen niku nate sahabat Abi Thalha niki kepaten anake. Anak min Ummi Sulaim saking bojo Ummi Sulaim. Abi Thalha badene kisah niku ndelok anake. Gak tega lara. Wis ya budhalo. Sampean golek ibadah, golek rejeki. Anake tak jaga. Wis ta tawakal nanti. Gak tega dik. Delok ngene aku ya gak tega kepikiran nang anakku ya kepikiran awakmu gak anu wis ta iki kewajiban sampean pasrahno nang Gusti Allah. Berangkat Abi Thalha krana gedhek oleh semangat teko bojone. Iya. Yeah. berjanji lek niku lo kali sampean robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan saya di dunia hasanah yang baik. Sinten sing hasanah niku? Bojo sing gak ganyang. Ngoten niku. Kadang-kadang niku bojone ku nganyang setengah mati. Ya aku iki garwa ya sigare nyowo kaya-kaya ngoten iki ya. Lek dipegat ya ilang. Jaluk perhatian, jaluk ngene sampai sing lanang lola lolo nggih ya. Lha iki ketemu mboten ya, yo njaluk ae nang Gusti Allah ya Allah, muga-muga kula kuat lan ngoten nah. Wis pokoke donya jene coba karo sempurna nggih ya. Bondone sabar ambek syukur donga nang jene Gusti Allah. Lha liwat rawungan ngeten saling kekancan. Lek ana kancane lara aja disebarno. Nggih ya. Lek ana kekurangane jangan disebarkan, kita doakan. Kalau toh ketemu kanca kelakuane api, ayo disebarno. Kepingin nang ngene Gusti Allah. Jangan sebaliknya. Kita punya teman golek kesalahane wong, mari ngono lek ana salah ibu anggah nyebar-nyebarno. Ora ana gaene. Nggih ya. Tuas ngilangno ganjaran. Bareng pun berangkat Abi Thalhah mantun ngoten faqolat putrane dadakno sedo. Nggih ya. Menih kate teko janjine telung dina sakniki mati kok bengi teko dikubur mboten ditelepon mboten SMS nggih mboten saking kuwatir gelisahe sing lanang kene sakniki mulya ya anake lho iya wis tinggalen penggaweane. Oh, aku soro ya. Oh, bareng ayahe teko, dhek delok TV dandan. Lah nek yo apa tanggung jawab sampean, kaya-kaya bener. Aduh. Iya. Yeah. Allah, iya. Yeah. Waduh, niki gara-gara putra-putri kita kurang mengenal agama, terutama masalah rumah tangga. Mergane gini kitab niku pak, gini kitab niku kiai-kiai biyen lek ngaji dadi safina kabeh ana urut-urutane. Pertama diwurui tauhid mahabbah nang Kanjeng Nabi, mantun ngoten ibadah, mari ibadah muamalah adol tinuku sak perlune kon lek tuku moco ngomong terima kasih nyebut terima kasih iya kula biyen lek wonten alek wong biyen niku pasti kula tumbas kula padhe lek ngoten iya saniki wonten ta boten ngoten padahal menurut hukum jual beli yang tanpa ada ucapan terima kasih itu tidak thayyib. Padahal kulu min rizkillahi halalan thayyibah. Iya. Walhasil ngoten. Iya. Para hadirin sekalian, mari bab muamalah munakah carane rabi. Ana wong kate rabi paling ngene tok, belajar kok niku. Napa Pak? Kok biltu? Nek kok biltu tok. Iya. Para hadirin sekalian, bareng pun sedo di rumah. Dia ngomong layu gadisu illa anak. Ojo omong-omong lho. Ojo omong-omong lek bapake teko, aku sing ngomong. Pun suasana enak. Falamma jaa nalikane bis teko Abi Thalhah qarrabat ilaihi asyaahu. Gak popo ayah, alhamdulillah. Biasa lah gini, anakmu ya apa? Alhamdulillah turun enak, ojo diganggu. Lah enak ya, mati. Ojo diganggu. Wis Alhamdulillah. Aku mah kepikiran dik ngene-ngene. Ya wis. Gak apa-apa. Toplok klambine dikei daharan. Kei kopi sing apa teko kuah panas mari ngono sego goreng. Ya dipijeti. Iya. Fa akala wa syaraba summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tatasanna'u qabla zalika. Telung dino gak kepethuk ditari. Gak kangen ta ya? Oh iya Dik, wis dadi koyo manten anyar. Anake mati, Pak. Sik ko berkumpul koyo manten anyar. Ya Allah, wedok model opo sabar koyo ngene iki ya. Tumon sampean. Nek iki jerene ati pusin biyen ngeten. Kon bilek ngaji ndelok wong ngono iku mang dadi cerita dadi ukurane awakmu. Iso akon kaya ngono iku. Iku tujuane kaya ngono. Dadi lek awakmu sakniki durung tutuk kono, jalu onang Gusti Allah supaya sampe nduk ngene-ngene iku. Kono aja kon ngrasa wis api garai gak gelem ngaji galai gak gelem bro bah ngelek nonanggene wong liya sanjange Bibsin bin Abu Bakar kula sik ngaji biyen ngoten ya fa waqa'a fiha sampai kumpul falam mara'athu annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat bareng sing lanang wis puas ilang kesele ketok seneng cerita si wedok iki mang cerita ya abatolha pak tolha ara'aita lau anna kauman a'aro ariyatahum ahla baitin yuk nopo pak tolha gini tonggo niku wau lho wis disilii iya disili duit, mbok disili montor, mbok sepeda montor, gambarno kaya ngoten nggih ya. Wis gak pira-pira, wis diseleno kaya gweke dhewe. Kan nyilihi, iya. Lah terus sing nyilihi niku wau sing duwe butuh nanggene barang sing diseleno niku wau. Terus dijaluk kali sing duwe. Dadak no murang muring ngoten niku. Pantes ah. Yo gak pantes. Opo wong iku disili gak melok duwe. Dijaluk kate gak oleh pas. Iya. Iya. Fatalabu ariyatahum siji dino barang silian iku dibutuhno dicukup. Dicukup gak oleh. Kala jawab Abi Thalha la gak oleh ngono iku. Gak oleh kudu dikekno. Ngoten ta. Mergane wong-wong niku benerno prasa kula. Sing bener niku mang lekne diseleno direken dikeki. Yo gak oleh ngene iku. Ngono balekno ae. Qalat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mulai ngempakno omongane Abi Thalha nang keadaane. Iya. Yeah. Fahtasib ibnaka. Lek ngoten ya sing ikhlas mawon, sing ridho, sing lega sampean golek ganjaran sing gedhe. Krono putra sampean sing dititip nonang sampean dipundut ambik Gusti Allah pagodiba murang muring mang gak gelem kondok ya apa kelakuan sampai kini kumpul ada nih ngomong apa terus kepetan susah-susah gini gak tekes waduh sembar padahal ben bener tak bener nih? Bener. Semua anak kaya kula kaya sampe ari jalu kau wamuna alam desa. Wah. Nggih ta. Pokoke wong lanang iku kadang-kadang nyalan wong wedok tok, nggih ta. Nggih ya. Ojo sampai cari rekusi Kanjeng Nabi. Laisal ka amal karim ima akraman nisa ilal karim. Lekne uang iku iso ngergani ngewongno. Deleh wong wedok ono panggonane itu adalah orang yang mulia. Muga-muga kula kalih sampeyan dadekno wong sing mulya abi Gusti Allah. Bareng wis murang-muring nggih ya. Sing wedok diglendeng wa ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam watu. Abi tol khawatir niki Kanjeng Nabi wong wedok model napa niku? Anak mati kula mboten dikandani, kula tas teko lunga. Mari ngono kula dikeki mangan. Sing nemen maneh kula dijak kumpul kaya mantir. Ya napa niki Kanjeng Nabi ngoten. Di berapa Bang? Rungokno kon mari ngono. Jarine Abi Tolha. Jari sing wedok wong aku sapa? Iya. Darwuni Kanjeng Nabi faqala barakallahu laikum lakuma fi lailatikum. Muka-muka kumpulmu dadi barokah. Duweni anak sing barokah. Pun duwe anak siji. Mari ngono anake putune meh 100 kabeh apal Quran. Barokahe mar'atun sholihah. Iya. Survei membuktikan. Iya. Anak niku iso dadi apik soleh utawa kurang soleh kuncine ana gene wong wedok. Gitu. Wong wedok niku kaya jare Gusti Allah nisa hukum kharsun lakum. Wong wedok niku minangka sawah ladang tanah utawa lemah. Iya. Lah wong lanang iku minangka bibit. Iya. Bibit semerat bibit ta. Wene, iya. Bibit niku ditandur ana endi meskipun bibit unggul bibite jempolan lekne tanahe lemahe gerat kaya manggene raji ngene lho ya doyan banyu gak iso banyo nila ngoten nah iya jadi raji lak gerat ngoten nah bangbar lah yo doyan banyu dikeduk banyune gak ono nggih ya. Kira-kira lekne ana bibit unggul ditandur ana ngene kono cukul nguwa apik napa mboten? Mboten ya. Tapi lekne bibit unggul ditandur ana lemah sing subur cukul ta mboten? Cukul. Nguwa ta mboten? Hebat. Nggih ya. Dadi sing penting wong wedok sholihah. Sholihah tidak harus apal Quran, pinter pidato boten. Fasholihatu qanitatun hafizatun. Sembahyang limang waktu jangkep poso fardu sing penting iso jaga kekurangane wong lanang gak sampe diwacakno nang wong liya tirakat sing tirakat wong wedok nggih ta sampean tingali Gusti Allah wis jelasno sak bibit sak uwa tandurane siji Nabi Ibrahim situk bibite dilebokno nang gene Siti Sarah, situk dilebokno ditandur nang Siti Hajar. Nggih ya. Siti Sarah melahirkan nyukulno Nabi Ishak. sing nurunno pira-pira bani nabi bani Israel sing situk teko Siti Hajar nyukulno nabi Allah Ismail. Nggih ta? Berjuang terus jadi kei pangkat nabi Ismail situk disore jadi kei pangkat. Boten. Boten aja nabi. Jadi kei pangkat. Tapi kelakuane pancet. Ngamal nombai pancet pancet sampai nabi bae nabi Muhammad seneng selamatan loman ngalah terakhir dikei pol-polan jenenge nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riyoyo wisan ngalah nobani Israel umati umat unggulan. Iya, melebu swarga kabeh. Sopo sing poso? Siti Hajar. Ini sebagai contoh. Tadi untuk cilik ati sing penting sampean punya celengan amal soleh, anak sampean bakal mulya ana ngersane Gusti Allah. Jangan cilik ati. Iya. Man amila solihan min dakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sopo ae sing duwe celengan kelakuan becik jarene wong Jawa becik ketik bagus. Iya. Min dakarin wong lanang utawa wong wedok asal dhewe iku mang iman. Ya, dudu asal dek iku mang turunan darah biru ambek darah kuning, boten. Ya, sing penting mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Temen uripe tak dadekno urip tentrem ayem. Muga-muga ditulungi ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keadaan yang demikian rupa pun sampai garak no kulo kali sampean katut-katutan kita tetap minta kepada Allah mugo-mugo dadi wong sing selamat semangat untuk beribadah memperbaiki kelampahan kulo kali sampean jaluk tolong nang Gusti Allah mugo-mugo digolongno disenengno ambek wong sing sae-sae. Amin ya rabbal alamin. Niki kirang mek petang menit telung menit ya. Lek diterusno pahukia dawa. Kita nyuwun mawon nang kene Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng-sareng maos Fatihah ambek selawat nariya ping telu mawon ya. Muga-muga kula kali sampean umat Islam sing ana Indonesia utawa sak donya umat Nabi Muhammad dipun dadosaken tiyang sing selamat selamat selamat kali Allah Subhanahu wa taala. Negara Indonesia muga-muga utuh dijogo ambek Gusti Allah tentrem ayem bangsane ditulungi iso amal soleh. Wong sing gawe kisruh mawon nggih ya muga-muga ditangani Gusti Allah dhewe dicethuk disingkrena ambek Gusti Allah sampeyan semerap nggih ya nggih ya semerap nggih ya enggak usah di lewe seru enggak usah dituduhno nggih ya dijalukno nang Gusti Allah muga-muga dicethuk dhewe ambek Gusti Allah cek gak garai budek banyune nggih ya bijahin nabi wa bijahil wali sayun lillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ya na'budu wa ya nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina amin bismillahirrahmanirrahim allahumma shalli salatan kamilah salim salaman daman ala sayidina muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم الكريم وعلى آله وصحبه في كل حمد ونفس بعدد كل معلوم لك. يا لطيفا لم يزل ألطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطفنا فيما نزل يا ربنا يا ذا الأولى بالمصطفى خير الملا ارفعني الخلق بلا فإنهم ضعف أجمعين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيفا لم يزل ألطف بنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إمداد تتصبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.